bicara hebat keres urang Jawa Barat. Pangeran tanah pasundaga sohor pasti wania. Lamun tandang makalangan musuh ge jadi borangan. Caruk buru mundur pantang muncang menang. Musuh nu ngalawan Persib kabeh ge jadi hariwa. Darahnya iraha Persib juara. Pangeran tanah pasundaga sohor pasti wania. Tarung pinung kukawani terang getih Siliwangi. Caruk buru mundur pantang muncang menang. Musunung ngalaman Persib KBG jadi hariwa. Ayu urang dukung Persib elek menang biasana pertandingan. Ngantre hayang ningali Persib elek bobo semua musuhnya. Ayu urang dukung Persib, Persib menang orang Bandung pasti senang. Persib bermain harus selalu menyerang, biar semua musuh lari hilang. Persib.